Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah selanjutnya pembahasan daripada kitab Riyadhus Shalihin masih berkaitan dengan haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Qala al-muallif rahimahullah, wa'lam, ketahuilah, annahu yambaghi likulli mukallafin ayyahfadha lisanahu an jami'il kalam illa kalaman dhaharat fihil maslahah. Sepantasnya bagi setiap orang yang mukallaf untuk menjaga lisannya dari semua perkataan kecuali perkataan yang nampak di dalamnya terdapat maslahat kebaikan. Ini ketika kita mau berkata, pikir dulu, jangan main langsung ngomong. Pikir, kalau saya ngomong ini ada maslahatnya atau tidak, ada kebaikannya atau tidak. Kalau mata istawal kalam watarokahu fil maslahah fasunna al imsaku anhu. Kalau sama berkata dengan meninggalkannya, sama-sama ada maslahat. Saya ngomong ada maslahatnya, saya meninggalkan ucapan ini juga ada maslahatnya. Fasunnah, maka sunnahnya yang benarnya adalah al imsak anhu, lebih baik tidak ngomong. Li'annahu qad yanjarul kalamul mubah ila haramin aw makruh. Karena suatu ucapan yang mubah terkadang bisa mengarah kepada yang haram dan perkataan yang makruh. Wadzalika katsirun fil 'ada, ini kebanyakan yang terjadi. Ya. Seseorang karena banyak ngomong, banyak berucap, akhirnya terjatuh ke dalam ucapan yang tanpa dia sadar dusta, tanpa dia sadar menyelisihi syariat, ya. Tanpa dia sadar menyakiti saudaranya dari omongan-omongan yang mubah. Maka kata Imam Ali radhiyallahu anhu, man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Siapa yang banyak omong banyak salah. Yang tidak sadar terjatuh ke dalam kesalahan. Wassalamatullah yang diluha syai, maka keselamatan itu tidak berbanding dengan suatu apapun. Ya. Nyandain temannya, kemudian temannya tersinggung. Ya. Dari ucapannya mubah akhirnya menimbulkan perselisihan bahkan permusuhan di antara keduanya. Al-hadis, hadis yang ke-150 1511. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Hendaknya dia berkata baik. Aw liyasmut, atau diam. Kalau enggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Ya. Wa hadzal haditsu sharihun fi annahu yambaghi alla yatakallam illa idza kana al-kalamu khaira. Di dalam hadis tadi jelas mengajarkan kepada kita untuk sepantasnya tidaklah berkata kecuali yang ada kebaikan di dalamnya. Kecuali dengan perkataan yang baik. Wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu, yang di dalamnya terdapat maslahat kebaikan. Wa mata syakka, tapi kalau ragu-ragu ada maslahatnya atau tidak, fi dhuhuril maslahah fala yatakallam, maka janganlah dia berbicara. Ya, barakallahu fikum. Qala wa an Abi Musa, hadis berikutnya, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul muslimin afdol, siapakah muslim yang paling afdol, yang paling mulia? Qala, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Yaitu, kata Rasulullah, yang orang-orang muslim lainnya selamat daripada kejahatan lisan dan tangannya. Ya. Kalau kita ingin digolongkan sebagai muslim yang mulia, muslim yang baik, maka jangan sampai lisan kita menyakiti saudara kita muslim yang lainnya, atau tangan kita menyakiti saudara muslim yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah muslim yang paling afdol? Ketika beliau ditanya, maka beliau menjawab, yaitu yang muslim-muslim lainnya selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Lain hadisnya, Rasul ditanya, siapa orang yang paling buruk? Rasul menjawab, yang orang lain lari karena takut kejahatan lisan dan tangannya. Ada orang menghindar. Kenapa? Kenapa antum menjauhi si fulan? Saya enggak tahan dengan lisannya. Jahat. Suka dusta, suka gibahin orang, suka jelek-jelekin orang. Tangannya juga suka nakal, suka ngambil barang orang, suka nyakitin, suka ini, suka itu. Ya. Itulah orang yang buruk. Yang muslim lainnya lari daripada dia karena takut kejahatan lidah dan tangannya. Nah. Nasallallahu salama wal afiyah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa al-hafid an-nawawi, berkata mu'allif, yaitu al-imam hafid, fi bab tahrimil ghibah wal amri bihifdzil lisan, bab tentang haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Qala i'lam, ketahuilah bahwasanya sepantasnya bagi seorang yang mukallaf untuk menjaga lisannya dari semua perkataan kecuali perkataan yang nampak di dalamnya terdapat maslahat kebaikan. Baik maslahat diniyah berkaitan dengan agama, ngajarin orang, ngingetin orang, ngelurusin orang, atau dunyawiyah atau perkara dunia. Tapi ada maslahatnya untuk perkara dunia. Nah, barakallahu fikum. Wa hadzal kalam, nasihat ini, ucapan ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, makhudun min qaulin nabi, diambil dari perkataan nabi yang tadi kita bacakan hadisnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Nah. Qala idza tawal amron, kalau sama kedua urusannya, ayaskuta au yatakallam, diam atau berbicara sama-sama, fassalama afdol, maka selamat lebih afdol. Bagaimana selamatnya? Yakni la yatakallam idza kana yasyukku hal fi kalami khair aw la. Tidaklah berbicara kalau dia ragu-ragu andai diucapannya itu kebaikan atau keburukan. Nah, fal afdol alla yatakallam, maka yang afdol adalah dia tidak berbicara. Nah. Qala tidaklah dia berkata baik, janganlah dia berkata kecuali perkataan yang baik. Al khair nau'an, kata Syekh Ibnu Utsaimin, al khair nau'an, kebaikan itu, kebaikan ucapan itu ada dua. Yang pertama, khairun fi dzatil kalam, bagus dalam ucapannya, memang dalam ucapannya itu ucapan yang bagus, ucapan yang baik. Seperti qiraatul Qur'an, bacaannya bacaan Al-Qur'an. Wa tasbih, bacaan tasbih. Wa takbir, bacaan takbir. Wa tahlil, bacaan tahlil, la ilaha illallah. Wa ta'limil ilmi, mengajarkan ilmu. Wa ma asbaha dzalik, dan yang selainnya. Hadza khair, itu kebaikan yang memang pada zat ucapannya adalah kebaikan. Asani, kebaikan yang dimaksud dalam hadis yang kedua maksudnya adalah khairun lima yaqtadi ilaihi, kebaikan akibat dari ucapan tersebut. Nah, kebaikan dari akibat ucapan tersebut. Yakni al-kalamu mubah, lakinya juru ila maslahah. Bisa perkataannya mubah, tetapi mengarah kepada kebaikan. Misalnya, nanya kabar saudara, ya. Oke, bagaimana kabar antum, keluarga sehat, ya. Bisnis lancar misalnya. Nah, ini perkataan mubah tapi ada maslahatnya. Ya, maka tidak mengapa. Kamalau kana yajuru ila ta'lifil qalb, seperti ucapan yang dalam rangka melunakkan hati seseorang. Ya, ditanya kabarnya. Misal ketika kita di masyarakat, masyarakat itu yang dilihat bukan keilmuan kita, tapi akhlak. Mau ilmu antum setinggi gunung, paham Quran, paham hadis, tapi di masyarakat jelek akhlaknya. Yang dilihat di masyarakat apa? Akhlaknya. Enggak akan mengambil ilmu antum. Tapi yang dilihat akhlaknya. Ya. Barakallahu fikum. Maka alangkah baiknya mereka yang berakhlak baik, ya, karena dengan sebab akhlak tadi bisa menjadi sebab hidayah bagi orang lain, ya. Nah, jangan kaku. Tanya kabar, ketemu masyarakat, ucapkan salam, ya. Tanya kabarnya. Itu suatu yang membahagiakan dia dan bisa jadi sebab hidayah untuk dia. Nah, wan bisatul ikhwan wasururihim, ya, bimajlisika. Karena yang bisa memasukkan kesenangan kepada hati seseorang dengan duduknya engkau bersamanya, itu pun termasuk ucapan yang baik. Ya. Jadi tidak mengapa ucapan yang mubah, tapi mengandung kebaikan maslahat, boleh diucapkan. Ya. Kata Syekh, li'annal insan, ya, karena seseorang lau baqiya sakitan min awalil majlis li akhirihi, diem terus dari awal ketemu sampai selesai, ya, misalnya dalam satu mobil berdua, ya, diem dari awal masuk, assalamualaikum, duduk dah, sampai jalan, sampai tujuan, diem, ya. Nah, man lahun nas, manusia akan menjadi bosan kepada dia, wakarihu, membencinya. Jadi jangan terlalu diem banget, tapi jangan terlalu banyak omong banget, ya. Ini ngomong terus, ini diem terus, jangan. Pertengahan. Kalau memang dalam ucapannya, meskipun perkataan mubah, tapi bisa menjadi sebab maslahat kebaikan, ya, bisa memberikan faedah kepada saudaranya, ucapkan, tidak mengapa. Nah, wa qalu hadza rajulun fadzun ghalid, ini orangnya kaku. Ya. Ya. Nah, kenapa? Ya dari pertama ketemu, mungkin dia maksudnya menjaga lisan. Ya, tapi berlebihan juga kalau enggak ngomong sama sekali. Diem, ya. Ya. Maka manusia pun menjadi tidak suka. Maka meskipun ucapan itu mubah, tapi kalau dalamnya terdapat kebaikan, nah, maka itu termasuk ucapan yang baik. Amma man takallama bikalamin yadhakun nas. Adapun yang berbicara dengan ucapan yang membuat manusia tertawa, wa huwa kadzib, padahal ucapannya dusta, maka telah disebutkan ancaman di dalam hadis, yaitu kata Rasulullah, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzib. Celaka bagi orang yang berbicara tetapi berdusta hanya untuk supaya manusia atau kaum tertawa. Wailun lahu, wailun lahu, celaka dia, celaka dia. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, "Tsumma dzakara hadits Abi Musa al-Asy'ari." Kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Musa yang kedua, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Siapakah muslim yang baik?" Qala, Rasul menjawab, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yang kaum muslimin lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Aila ya tadi alal muslimin, ya, tidak menyakiti kaum muslimin. La bi lisani, tidak dengan lisannya. Bigibah, dengan gibah, menggunjinginya, menjelek-jelekannya. Au namimah, atau dengan mengadu domba. Au sabba, atau mencela. Ya. Kira-kira siapa yang betah temenan sama orang yang suka menggibahi orang? Ya. Siapa yang betah temenan dengan orang yang suka mengadu domba? Siapa yang betah temenan dengan orang yang suka mencela? Enggak ada yang betah, ya. Dan siapa yang akan tetap? Pasti akan lari. Nah, karena enggak akan selamat, duduk dengan dia enggak selamat. Ya, bentar-bentar buka aib orang, ya. Padahal harusnya di aib yang harus ditutupi, aib pribadi, ya. Barakallahu fikum. Wa yadih, dari kejahatan tangannya, yaitu la ya'khudz amwalahum, tidak mengambil hartanya, wa la yadribu absyarahum, tidak memukul kulit-kulitnya atau tubuhnya, bal qad kaffa adzah, bahkan dia menahan diri dari gangguan. Naam. Barakallahu fikum. Maka yang demikian, orang lain akan selamat daripada gangguan tangannya. Ya, orang muslim yang baik adalah yang muslim lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Nah, temenan sama orang yang suka nyuri, ya, punya barang ditaruh sebentar udah hilang, ya. Kapok orang mau temenan sama dia. Ya, maka berarti dia muslim yang buruk. Ketika ada orang lain lari dari dirinya disebabkan kejahatan lisan ataupun tangannya. Sebagaimana kebalikannya, muslim yang baik adalah yang kaum muslimin lainnya selamat daripada kejahatan lisan dan tangannya. Nah, qala fi hadza hasun ala ayyaslamal insan min lisanika wa yadik. Maka ini haf anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana supaya orang lain selamat daripada kejahatan lisan dan tanganmu. Ya. Ya, kita berusaha sebisa mungkin untuk menjaga lisan ini dan tangan ini daripada menyakiti saudara kita. Ihfad lisanak, kata Syekh, jaga lisanmu. La tatakallam fi ibadillah, jangan berbicara terhadap hamba-hamba Allah illa bi khair, kecuali kebaikan. Nah, jangan ketika pegang, ketika kita mau nyebut nama seseorang, janganlah kita menyebut kecuali kebaikan yang akan kita sebut. Antum lagi ngobrol berdua sama teman, tiba-tiba terucap Abu Fulan. Ketika terucap dari kita ucapan Abu Fulan atau Ummu Fulan, ingat, jangan berbicara kecuali tentang kebaikannya. Tadi kita mau ngomong kejelekannya nih. Dia di rumahnya dengan suaminya begini-begini, ya. Ini kan aib, tapi aib pribadi, ya. Dia orangnya suka begini, suka begitu, ya. Ini aib pribadi. Tadinya dia mau cerita sama temannya tadi, mau menceritakan Ummu Fulan atau Abu Fulan. Ingat dengan hadis ini. Tahan. Tidaklah seorang dia menyebutkan nama saudaranya kecuali setelahnya akan menyebutkan kebaikan. Tadi dia ingin menyebutkan keburukan, enggak jadi, ya. Oh iya. Ya, disebutkan di dalam ta'lim, ya. Jangan kita nyebutin nama orang kecuali akan menyebutkan kebaikannya. Tadi saya mau nyebut keburukan, stop, tahan. Ya. Barakallahu fikum. Kadzalika, demikian juga ihfad yadaka. Jaga tanganmu. La tajni ala amwalihim, jangan berbuat jahat dengan mengambil harta mereka. Wala ala absyarihim, atau dengan menyakiti kulit mereka. Bal kun saliman, bahkan jadilah orang yang selamat menyelamatkan. Yaslamu minka, yang orang lain selamat dari kejahatan dirimu. Fa inna hadza huwa khairul muslimin, maka apabila orang lain selamat dari kejahatan lisan dan tanganmu, engkau adalah orang yang muslim yang terbaik. Nas'alallaha ayyuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Semoga Allah menjadikan kita, memberikan taufik kepada kita untuk tidaklah mengerjakan kecuali hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan pembahasan yang sedikit ini bermanfaat, ya. Mulai detik ini, mulai saat ini, janganlah kita menyebut nama saudara kita kecuali mau menyebutkan kebaikannya. Kalau dengan kita menyebutkan nama orang Abu Fulan, Ummu Fulan, tapi bakal menyebut keburukannya, ingat bahwa pahala kita yang akan menjadi taruhannya. Pahala kita yang akan diambil dan diberikan kepada dia. Atau kalau misalnya pahala kita sudah habis, maka dosa dia akan dilimpahkan kepada kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan pun keluar, melainkan di sisinya ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Maka semua orang pasti akan ditanya akan ucapannya. Oleh karena itu sepantasnya kita semua menjaga lisan kita daripada perkataan-perkataan yang menimbulkan keburukan kepada orang lain dan tentunya kepada diri sendiri, karena segala sesuatu pasti akan dipertanggungjawabkan, ya, kepada siapa yang melakukannya. Wallahu taala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.